bahwa hifdzul matan sudah apa? Hada aham syai. Hifdzul matan huwa aham syai. Yang paling penting itu dihafal matannya dengan paham. Dihafal dengan paham. Ketika engkau menghafal dengan paham, insya Allah ingat syarahnya. Ketika membaca ini, oh ingat syarahnya itu. Membaca itu, ingat syarahnya yang ini. Baik. Maka matan harus dihafal. Bisa separuh pertanyaan ulangan nanti dari matan. Seperti pertanyaan tadi, ada berapa macam atau apa saja yang mabni isim dari isim-isim ila akhirnya. Baik. Catatan berikutnya, ini persiapan ulangan, bahwa apa yang saya anggap bahwa ini sekedar tahu saja atau ini tidak begitu penting, itu biasanya tidak keluar dalam ulangan. Jadi jangan diruwetin dengan perkara-perkara yang hanya sekedar tahu saja. Akwal, perselisihan para nuhat dan sebagainya. Nah, tetapi ketika itu penjelasan dari matan, itu hati-hati. 90% keluar. Kalau penjelasan dari matan. Barakallahu fikum. Kalau ada beberapa pendapat dan ternyata itu adalah penjelasan penting dari matan, maka ambil yang rajih. Ambil yang rajih. Itu dibenarkan. Kalau mau sebutkan semuanya dulu baru yang rajih, itu lebih afdal. Mengatakan demikian, war rajih kada. Tetapi insyaallah akan saya pilihkan yang sudah muttafaq atau ya sesuatu yang merupakan faedah penting buat kalian. Baik. Dari mana ulangannya? Dari awal? Hah? Kenapa? Ini ulangan semester apa ulangan akhir semester? Akhir tahun. Akhir tahun kan? Semester kedua kan? Hah? Pertama? Oh selamat. Semester pertama berarti enggak. Apa semester pertama kita bahas? Sedikit sekali kayaknya ya. Dari mana awalnya? Babul I'rab atau sebelumnya? Sinus, ah? Wal fi'lu yu'rafu. Ya tanggung dikit lagi. Dari awal berarti. Wal fi'lu yu'rafu, labas. Wal fi'lu yu'rafu bis-sin was-saufa. Nah. Berarti kita sepakati ulangannya dari wal fi'lu yu'rafu sampai akhir dars, sampai akhir pelajaran kita. Dan ketentuannya sudah disebutkan tadi. Yang paling pertama dan utama matan. Kemudian penjelasannya. Baru kemudian kemungkinan kecil pertanyaan tentang masalah yang lainnya. Adapun yang saya katakan ini tidak penting, insya Allah gak keluar. Biar jangan terlalu banyak materi kalian. Wal aslu fil mabni an yubna ala sukun. Iftal kitab. Dan hukum asalnya dari yang mabni adalah sukun. Limadha? Likhifatihi. Karena sukun itu yang paling ringan. Ini penjelasan namanya. Limadha likhifatihi. Walianna al-asl adamul harakah. Dan karena hukum asalnya itu enggak ada harakat. Hukum asal enggak ada harakat. Makanya sebaiknya kalau ngajari anak-anak itu tidak usah pakai harakat. Ini kebiasaan hampir di semua pondok pesantren. Kalau mengajarkan makna-makna kalimat kitabun, kitab. Madrasatun, madrasah. Padahal mestinya madrasah saja titik. Gak usah pakai, gak pakai tun. Misalnya fasl, jangan faslun dan begitu. Seperti maktab, jangan maktabun. Lebih mudah dihafal oleh anak-anak dan memang itu al-asl. Itu adalah al-asl. Kitab, buku, maktab, kantor, kolam, pena. Gitu. Tapi kalau mereka ngapalnya kolamun, pena, begitu katakan kolam, apa kolam? Tidak tahu dia. Kenapa? Karena kebiasaan kolamun. Nah, sekedar tahu saja bahwa yang seperti itu adalah perkara-perkara yang memang semestinya tidak dibikin sulit, tidak dibikin susah dalam mengajarkan anak-anak kecil, pemula. Jangan yang panjang, yang pendek saja dihafalnya. Baik, kembali kepada kitab. Wal fi'lu darban, sedangkan fi'l darban. Fi'l ada dua jenis, mabniyun wa mu'rab. Mabniyun wa huwa al-asl. Mabni adalah yang aslinya. Makanya didahulukan. Makanya didahulukan. Fil af'ali li annaha lam ta'tabiruha la ta'tabiruha ma'anin mukhtalifatin taftaqir fi tamyiziha ila i'rabin li ikhtilafi siyaghiha bi ikhtilafi ma'aniha. Kenapa kok fi'il itu yang aslinya tidak mu'rab? Li'annaha, karena dia la ta'tawiruha ma'anin, karena fi'il itu tidak terkena sekian makna-makna. Tidak terkaburkan. Apa ta'tawiruha? Dari kata awar. Awar itu tidak jelas, mata tidak lihat, dikatakan awar. La ta'tawiru ma'anin artinya tidak terkaburkan dengan sekian makna. Kamu katakan daraba amrun, sudah dipaham. Tetapi kalau amr kitab, belum terpahami. Tapi kalau kitabu amrin, sudah ada harokat, baru tahu. Oh, kitabnya amr. Atau akhoda kitaban. Oh, kitabnya diambil. Tetapi fi'il tidak perlu harakat. Artinya tidak perlu i'rab, maksud saya. Tidak perlu i'rab. Limadha li'annaha la ta'tawiruha ma'anin. Karena tidak terkaburkan dengan sekian makna yang berbeda-beda, yang mukhtalifah. Taftaqir fi tamyiziha, yang harus membutuhkan i'rab untuk membeda-bedakannya. Kalau isim butuh, memerlukan i'rab untuk membedakan ini yang dikenai pekerjaan, ini yang pelakunya, ini yang beda-beda. Kadang jadi fa'il, kadang maf'ul dan sebagainya. Fi'il ya jadi fi'il. Hah? Maka tahtaju ila i'rab kalau memiliki ma'anin mukhtalifah. Tetapi fi'il la ta'tawiruha ma'anin. Wain hasala labsun, kalau terjadi kesamaran fi ba'dil mawadhi', di beberapa tempat, amkana izalatuhu bi idharin nasib wal jazim. Kalau terjadi kesamaran di beberapa tempat-tempat, maka memungkinkan untuk dihilangkan kesamaran itu dengan menampakkan nasib dan jazim, yang menasabkan atau yang menjazamkan. Pada fi'il apa ini? Pada fi'il mudhari'. Aslinya tidak ada kesamaran. Tidak mengandung makna banyak. Tidak mengandung sekian makna-makna yang berbeda-beda. Tidak. Tetapi kalau isim, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul, bisa jadi mudhaf, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Kalau fi'il, bisa jadi fa'il? Ya enggak. Atau maf'ul? Enggak juga. Atau bisa jadi dimudhafkan? Enggak bisa. Mudhaf ilaih sama enggak bisa. Berarti dia tidak berubah-ubah. Itulah makanya aslinya fi'il itu tidak perlu i'rab. tidak membutuhkan i'rab. Wa mu'rabun. Yang kedua dari fi'il adalah mu'rab. Wa huwal fara'. Ini fara'nya. Yang aslinya pokoknya mabni. Sedangkan yang mu'rab cabangnya. Lijriyanihi ala khilafil asal, karena dia berjalan menyelisihi hukum asal, maka dikatakan cabang. Ini cabangnya. Pada fi'il apa? Yang mu'rab fil mudhari'. Wal mabni minal af'ali naw'an. Dan yang mabni dari fi'il-fi'il itu ada dua jenis. Yang mabni dari fi'il-fi'il ada dua jenis. Yaitu fi'il madhi, kemudian fi'il amr. Fi'il madhi didahulukan. Lil ittifaqi ala bina'ih. Karena sudah muttafaq dia mabni. Karena enggak ada khilaf, maka diawalkan. Ini sudah jelas-jelas mabni, la khilafa fi. Wa binauhu 'ala al-fathhi, dan mabninya di atas fathah. Fil madhi mabninya di atas fathah. Thulathiyan aw ruba'iyan aw khumasiyan aw sudasiyan. Fi'il madhi tetap dia mabni di atas fathah, apakah yang tiga huruf kadaraba ataupun yang empat huruf kadahraja, au khumasiyan yang lima huruf kantalaqa, au sudasiyan ataupun yang enam huruf kastakhraja, istakhraja, intalaqa, dahraja, daraba. Semuanya mabni alal fathi. Thulathiyan au ruba'iyan au khumasiyan au sudasiyan. Ada suba'iyan enggak? Hah? Enggak ada. Wa la yazidu ala dhalik, dan tidak lebih dari itu. Makanya enggak ada yang suba'iyan. Wa innama buniya ala harakatin li'annahu yushbihul mudari' min haythu innahu yaqa' syartan wasilatan wasifa wa khabaran wa halan. Dan bahwasanya dia mabninya di atas harakah. Bukankah barusan di awal dars kita katakan al-aslu fil mabni an yubna ala sukun. Ya, hukum asalnya mabni itulah sukun. Tapi kenapa di sini alal fathah? Karena dia yushbihul mudari', karena dia menyerupai mudari'. Dari sisi innahu yaqa' syartan, bahwa dia bisa sebagai syarat, bisa sebagai silah, silatul mausul, bisa sebagai sifah, bisa sebagai khabar, bisa sebagai hal. Bisa. Nah, contoh sebagai hal, jaa ba'dahu fa'arafahu. Datang dalam keadaan dia tahu. Khabaran jelas gampang. Kamu sebutkan mubtada kemudian khabarnya fi'il. Bisa. Sifah juga bisa. Barakallahu fikum. Apa kaitannya semua ini dengan fathah? Kamu lihat hal. Apa i'rabnya? Biasanya kalau tidak mabni fathah. Sifah juga fathah. Naam. Wa kana fathah li saqlid dhammi wal kasri. Sedangkan fathah karena beratnya dhammah dan kasri. Karena dia dalam keadaan kalau dhammah lebih berat, kalau kasr lebih berat. Kenapa tidak sukun? Karena dia seperti mudhari' atau yushbihu al-mudhari', maka ada harakatnya. Baik. Kharaja yatadarra', kharaja yabki, hal bukan itu. Hal. Naam. Wa kana fathatan, dan kenapa fathah? Tadi alasan tadi yushbihul mudhari', supaya dia berharokat seperti mudhari' berharokat. Kenapa harus fathah? Karena kalau harokatnya kasrah berat. Karena kalau kasrahnya domah juga berat. Bu itu berat. I juga berat. Yang paling ringan adalah fathah. Wa thaqlul fi'l, sedangkan fi'il itu berat. Mengapa? Karena biasanya semuanya berharokat. Kalau kamu bedakan fi'lun dan fa'ala, berat mana? Ayuhuma afqal, fi'lun dan fa'ala? Terasa? Fi'l. Iqra, fi'l. Fa'ala. Mana lebih berat? Yang kedua yang berat. Harakatnya semuanya. Yang ini satu dimatikan. Sudah lebih ringan. Baik. Karena berat, maka harakatnya dipilih yang paling ringan, yaitu fathah. Baik. Fa'adalu ilal fathi, maka mereka pun cenderung kepada fathah. Ini orang-orang Arab. Adalu ilal fathi. Likhifatihi, karena ringannya. Sawa'un akanatil fathah zahirah, sama saja apakah fathahnya tampak. Kal amthilatil madkurah, seperti contoh-contoh yang sudah disebut. Au muqaddarah, ataupun muqaddarah. Apa contohnya? Harokat fathahnya muqaddarah dalam fi'il madhi. Afa warama, fi'il apa itu? Fi'il madhi. Mudhari'nya afa ya'fu, rama yarmi, jara yajri. Apa lagi? Hah? Kafa yakfi, cukup. Fa inna sukuna akhirihima aridun. Sukun pada akhir afa, sukun pada akhir roma itu aridun. Arid artinya bukan asli. Bukan asli. Aslinya afa. Oh, begitu aslinya. Roma ya. Kenapa yang ini afa, ini roma ya? Karena asalnya dia adalah ya, roma yermi, muncul ya nya. Baik. Maka aslinya roma ya. Afa juga afa. Berarti sukun itu tidak asli. Aridun. Arid artinya tidak asli. Wal fathah fihima muqaddarah, maka dibaca dengan afa dan roma, fathahnya dianggap ada di sana tapi tidak terdengar. Illa idza tasala bihi. Masih kembali pada matan tadi bahwa fi'il madhi mabni alal fathi, kecuali kalau bergandengan dengan wawul jamaah seperti darabu atau apa lagi? Naam, harakah apa? Dhamir-dhamir yang muttasil, dhamir-dhamir fa'il. Kita lihat. Wawil jama'ah fayudammu. Kalau bergandengan dengan wawil jama'ah, maka mabni ala dham, darabu. Falba hiya akhirul fi'il. Ba itu akhirul fi'il. Fahakkuha antubna ala al-fatah. Semestinya dia di mabnikan di atas fathah. Walakin dhummat limunasabatil waw. Walakin dhummat limunasabatil waw. Tapi didomahkan karena mencocoki waw. Wa amma nahu ishtarau fal asal fihi ishtarayu. Ishtarau itu aslinya ishtarayu. Jangan kamu katakan ishtarau mabni alal fathah. Tidak, dia mabni juga alal dham, karena asalnya ishtarayu. Biya madmumah dengan ya yang berdhammah qabla al-waw. Walakinnaha qallabat alifan, tetapi dia berubah jadi alif. Thumma hudifatil alif, kemudian hilang alifnya. Liltiqaiha sakinatan ma'al waw, karena bertemunya dia dengan yang sukun bersama waw, jadi ishtarau. Baik. Aw ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Ini ringkasnya. Ini ringkasnya. Daripada kamu mengatakan kalau kecuali kalau bergandengan dengan waw, dengan ta, dengan tu, dengan ti, kesuan, kelamaan. Langsung kamu katakan ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik, kecuali kalau bergandengan dengan dhamir-dhamir rafa yang mutaharrik. Fatusak fayusakkan, maka disukunkan. Seperti katabtu, dorabtu, dorabta, dorabti, dorabtum, dorabtunna, ila akhir. Kalau kamu sebutkan satu-satu kelamaan, kamu katakan saja yang bergandengan dhamir rafa mutaharrik. Nah, yang waw tadi, kalau waw tidak mutaharrik, maka dikhususkan. Dia sukun. Enam. Adapun kalau yang mutaharrik dengan dhamir rafa yang mutaharrik, maka dia yuskan atau yusakkan, disukunkan. Akhiruhu. Akhir fi'il. Akhir fi'ilnya. Taskina bina'in alal asah, dan itu sukunnya bina. Maksudnya sukunnya bina artinya dia mabni ala sukun. Sebab ada yang berkata bahwa itu bukan sukun bina, tapi sukun arid, kata mereka. Apa tadi arid? Aridah. Bukan asli. Jadi kita katakan bahwa dia mabni alal fathah muqaddarah. Kok muqaddarah? Ya, karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Maka ternyata katabta, jadi katabta. Hada qawlun dha'if. Itu pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Sehingga taskin di situ, sukun di situ, itu sukun binanya. Taskina bina'in alal asah, liannahu al-asl fil bina. Kenapa? Kau alal asah, kenapa dirajihkan yang ini dengan pendapat yang tadi? Karena bukankah sudah kita katakan bahwa mabni itu al asl alal sukun? Mabni itu hukum asalnya dengan sukun. Maka ini dengan sukun, ya sudah itu aslinya berarti. Wa qala Ibnu Hisham fil awdah, berkata Ibnu Hisham fil awdah. Naam, as sukun fihi aridun. Kata beliau, sukun di sini arid katanya. Tidak asli. Aujabahu karahatal Arab tawali arba harakat. Itu hanya karena Arab enggak suka berturut-turutnya harokat sampai 4 kali. Undur ila sabura. Doroba cuma 3 kali. Iya kan? Doroba 3 harakat. Baik. Kalau 4 rubaian. Apa contohnya? Hah? Lihat. Yang harakat tetap 3, disukunkan 1. Karena enggak suka. Kalau harakat semua sampai 4. istakhraja. Tetap tidak ada yang berturut-turut. Baik. Kamu lihat, orang-orang Arab tidak suka harokat berderet-deret sampai empat. Mesti tiga itu paling banyak. Atau dua diselingi dengan sukun. Baru kemudian harokat lagi. Ini hampir semua lafad-lafad dalam bahasa Arab. Sekarang, kalau daraba kemudian tak. Doroba ta, doroba tum. Berturut-turut, berderet-deret empat. Kata beliau, pendapat beliau ini ya, sekedar tahu saja. Artinya apa? Yang roji tadi kamu pegang. Yang roji tadi kamu pegang. Apa itu? Bahwa sukunnya sukunul bina. Sukunnya sukun asli. Mabninya dia. Tetapi ini pendapat lain berkata, karena tidak suka berderet-deretnya empat ini, maka yang satu disukunkan. Karena bacanya susah. Dorobata, dorobatum. Udah baca saja, dorobtum. Selesai. Tetapi i'rabnya, mabni alal fathah, muqaddarah ila akhirih. Karena sukunya bukan asli menurut mereka. Bukan asli menurut mereka. Tetapi ini pendapat sudah kita katakan tadi, bukan ala rajih. Pendapat yang marjuh. Nah. Fima huwa kal kalimatil wahidah. Maka akhirnya sukunnya aridah. Perhatikan. Qala Ibnu Hisham fil awdah. As-sukun fihi aridun. Ini pendapat lainnya. Yang kita katakan marjuh. Ada pun yang rajih. Akhiruhu taskin. Taskina bina'in alal asah. Itu adalah sukunnya bina. Bukan arid. Asli. Memang dia mabni alas sukun. Baik. Nahu darabta. Darabti. Darabtu. Wadarabna. Biiskanil ba'. ومثله النصوة ضربنا فإن ضربنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة فاعل فخرج بضمير الرفع ضمير النصب كضربك. طيب kalau begitu keluar dari istilah ضمير الرفع ضمير النصب. ضمير النصب tidak di sukun, tidak dibina alal sukun, tapi binanya tetap alal fatah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.